الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوان والأخوات وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى الحمد لله. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat untuk bisa bertafaqquh fiddin, menambah pengetahuan agama, mendalami agama. Yang itu merupakan nikmat yang mengantarkan ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya menempuh jalan yang sampai ke surga, mengantarkan ke surga. Dan jalan ilmu yang paling besar adalah dengan tafaqquh fiddin, dengan belajar, mendengar, mencatat dan sebagainya adalah jalan ilmu. Sehingga makna jalan dalam hadis tersebut bisa bermakna jalan hakiki, jalan yang ditapai kaki, ditapai kendaraan, atau jalan dalam arti sarana dan cara untuk mendapatkan ilmu. Maka mencatat, merekam, mendengar itu termasuk jalan ilmu. Alhamdulillah, nikmatun azimah yang selalu Allah berikan kepada kita untuk terus istiqomah dengan talabul ilmi di antara kita, sehingga dalam talabul ilmi terdapat at-tawasi bil haqqi wa at-tawasi bis sabr, saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran, merupakan tanda-tanda keimanan atau sifat-sifat keimanan yang bakal diselamatkan dari kerugian. Insyaallah kita lanjutkan membaca kitab karya Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazimul hafizahullah dalam kitab beliau Fadlut Tibai Sunnah, keutamaan ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita baca pengertian sebagian pengertian as-sunnah, bahwa as-sunnah secara bahasa adalah as-sirah atau at-tariqah, sirah perjalanan hidup atau jalan, tariqah jalan. Adapun dalam pengertian syarat, sunnah adalah apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal awamir wa tarki manaha anhu, baik yang keluar perintah-perintah maupun larangan-larangannya. Maka itu meliputi apa saja syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya mustahab, maupun larangan-larangan yang hukumnya haram maupun yang hukumnya makruh. Itu termasuk bagian sunnah. Sehingga mengamalkan perintah Rasulullah, baik itu wajib ataupun mustahab, berarti telah mengikuti sunnah. Meninggalkan larangan Rasulullah, baik yang haram maupun yang makruh, berarti telah mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Demikian pula sebagian ulama mengartikan atau mendefinisikan sunnah adalah kullu ma alaihi Rasulullah washabuh minal aqaid wal ibadah ilman wa amalan. Semua apa yang Rasulullah bersama para sahabatnya berjalan di atasnya, baik itu berupa akidah-akidah maupun ibadah-ibadah, ilmu maupun amalan, itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istilah sunnah di belakang hari menjadi istilah hukum fikih, di mana kata sunnah menurut para usuliyin atau para fuqaha, bahwa sunnah adalah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, di mana mengamalkannya mendapatkan pahala dan meninggalkannya tidak sampai tingkatan dosa, tidak sampai tingkatan berdosa. Ini pengertian sunnah dalam fikih yang kita kenal sebagai tingkatan kedua di antara lima tingkatan hukum fikih yang kita kenal, ada wajib, haram, makruh, mubah, kemudian mustahab. Wajib, mustahab, kemudian mubah, makruh, haram, atau semisal itu. Sementara kalau kita melihat kepada asal usul kata as-sunnah yang digunakan oleh para salaf sebagai istilah, maka kata sunnah adalah terkadang digunakan untuk istilah akidah-akidah yang wajib dipegangi barang siapa yang menyelisih darinya tergolong kelompok yang menyimpang. As-sunnah digunakan untuk istilah-istilah yang menunjukkan akidah-akidah yang wajib dipegangi. Barang siapa yang menyimpang darinya atau menyelisih darinya tergolong orang yang menyimpang atau sesat. Sehingga ada kitab dengan judul Kitabus Sunnah, Kitab As-Sunnah, yang isinya adalah akidah-akidah, bukan membahas hukum-hukum amalan yang tingkatannya di bawah wajib, bukan, tapi membahas tentang akidah-akidah, prinsip-prinsip Islam yang didatang yang datang dari Rasulullah SAW, ditempuh Rasulullah dengan para sahabat. Kitab Sunnah Ibnu Abi Asim, judulnya Kitab Sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim. Kemudian ada Kitab Sunnah li Abdillah Ibnu Ahmad bin Hambal, Kitab Sunnah karya Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal, judulnya Kitab Sunnah. Ada Kitab Sunnah Dilil Marwazi, Kitab As-Sunnah karya Imam Al-Marwazi. Ini kitab-kitab berisi tentang prinsip-prinsip akidah, tentang prinsip-prinsip akidah. Bukan istilah sunnah itu adalah suatu amalan yang hukumnya di bawah wajib, bukan itu. Maka kalau kita kembali kepada istilah salat, tidak selayaknya bahwa kata as-sunnah itu dibawa kepada pengertian yang selain itu, dibawa kepada pengertian selain itu. Yani hendaknya kata as-sunnah diartikan sebagai apa saja yang datang dari Rasulullah SAW atau apa saja yang telah dijalani Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdullah bin Umar Basimul, ma hiya aqsamu sunnah, apa saja macam-macam as-sunnah. Yang lalu telah kita singgung sedikit atau kita baca sedikit tentang pembagian as-sunnah, bahwa ada sunnah yang berupa perkataan yang dijelaskan as-sunnah al-qauliyah, berupa perkataan Rasul. Misalnya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, itu contoh. Ada as-sunnah yang berupa perbuatan, perbuatan, misalnya perbuatan Rasulullah dalam hal sholat, perbuatan Rasulullah dalam haji dan sebagainya, perbuatan yang diberitakan oleh para sahabat. Ada sunnah yang berupa khuluqiyah, akhlak, akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang tidak pemarah, misalnya. Rasulullah adalah orang yang tidak mudah menyalahkan orang. Maksudnya perkataan Anas bin Malik, aku menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, tidak pernah aku mendengar Rasulullah mengatakan, kenapa kamu berbuat demikian, atau kenapa kamu tidak melakukan demikian. Tidak pernah aku dengar demikian. Ini yani, teguran yang mengandung sikap marah kepada seseorang. Ini sunnah khuluqiyah. Ada sunnah khilqiyah, sunnah khilqiyah, sunnah yang menyebutkan tentang jasmaniyah Rasulullah, postur Rasulullah, postur tubuh Rasulullah, atau apa namanya, ya fisik, ya, fisiknya Rasulullah. Maksudnya disebutkan Rasulullah adalah orang yang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek. Disebutkan dalam hadis bahwa beliau kalau berdiri bersama orang-orang tinggi bisa mengimbangi tingginya. Bisa mengimbangi tingginya. Kalau berdiri dengan orang-orang yang pendek tidak terpaut jauh dengan Rasulullah ketinggiannya. Semacam itu. Tapi sunnah yang demikian bukan suatu sunnah yang kita diperintah untuk mengikutinya. Ya itu tidak mungkin, sunnah khilqiyah itu tidak mungkin. Rasulullah adalah orang yang kulitnya putih. Ya tidak mungkin orang yang kita mengikuti Rasulullah dalam semacam ini tapi dikatakan sebagai sunnah. Sunnah khilqiyah. Kemudian yang kelima adalah adanya sunnah takririyah. Sunnah takrir. Takrir yakni pembiaran Rasulullah yang bermakna penyetujuan Rasulullah. Yaitu suatu perbuatan dilakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala wahyu masih turun. Maka Rasulullah membiarkannya, mentakrirnya, demikianlah wahyu mentakrirnya. Ini sunnah takrir ya. Sebagai contoh adalah ketika ada siapa? Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Rasulullah pada suatu malam bermimpi bahwa Rasulullah mendengar gesekan-gesekan sandal bin Rabah itu sudah berjalan di dalam surga. Gesekan sandalnya ini ada gesekan dalam apa, sandal berjalan di dalam surga. Ternyata itu sandalnya Bilal. Ketika selasa subuh, Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, amalan apa yang kau istimewakan dalam Islam ini sehingga aku dengar gesekan sandalmu sudah mendahului kamu dalam surga?" Maka Bilal bin Rabah menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak merasa memiliki amalan yang istimewa yang saya lakukan dalam Islam ini. Hanya saja, kalau saya berkhutbah setiap saat siang atau malam, maka saya berwudu, kemudian dengan wudu itu saya salat 2 rakaat. Kata Allah, itu kuncinya. Ya, kata Allah. Nah, ini perbuatan Bilal bin Rabah. Tapi Rasulullah membenarkannya. Ini takrir. Berarti seandainya tidak ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang salat berwudu demikian kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk diampuni dosanya, seandainya tidak ada hadis ini, maka pembenaran atau pembiaran Rasulullah terhadap perbuatan Bilal bin Rabah ini cukup sebagai sunnah takririyah. Sunnah takrir. Rasulullah membiarkan, maka yang lain pun disunahkan untuk mengikutinya. Disunahkan mengikutinya. Ini contoh amalan sunnah. Atau amalan mubah misalnya dihidangkan di meja Rasulullah makanan berupa daging dhab, semacam biawak, tapi dia bukan pemakan daging, dia pemakan rumput dhab itu. Disuguhkan di meja makan Rasulullah dan Rasulullah tidak berkenan untuk makannya. Ketika dimakan oleh sahabat, Rasulullah mendiamkannya, tidak melarangnya. Dan dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan kenapa Rasulullah tidak makan atau tidak suka, itu binatang yang tidak hidup di negeri kami, tidak biasa kami dapati di tempat kami, sehingga Rasulullah tidak suka untuk makannya. Nah, maka dibiarkannya oleh Rasulullah para sahabat makan daging dhab ini termasuk sunnah takriyah. Rasulullah membiarkannya. Dalam sunnah Rasulullah daging dhab adalah halal. Daging dhab adalah halal. Itu macam-macam sunnah yang pernah kita. Nah, sekarang ada pembahasan sunnah dari sisi yang lain. Ketika Syekh Muhammad bin Umar Basmul mengatakan ma hiya aqsamu sunnah, apa sih macamnya sunnah? Kata beliau, as-sunnatu inda nadri tanqasimu ila qismain. Sunnah itu kalau diteliti terbagi menjadi dua saja. Yang pertama sunnah sharihah, sunnatun sharihatun, sunnah yang sharih, sunnah yang jelas. Jelas-jelas itu sunnah Rasulullah. Idhafatuha ila Rasulillah sallam sharihatun dhahiratun. Yani disandarkannya, dinisbatkannya kepada Rasulullah ini jelas, nampak jelas. Ya tika fil hadis qala Rasulullah fa ala Rasulullah kana Rasulullah kada aw khasla kada ma Rasulullah. Misalnya dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda demikian, berkata demikian. Nah, ini jelas. Ini sunnah Rasulullah, karena perkataan Rasulullah. Atau Rasulullah melakukan demikian. Ini jelas. Sunnah filiyah tadi. Atau disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah adalah orang yang demikian-demikian. Mungkin akhlaknya atau mungkin jasmaninya. Nah, ini jelas. Ini tentang Rasulullah. Atau haslahat kadama Rasulullah. Terjadi demikian bersama Rasulullah. Ini dilakukan perbuatan demikian di hadapan Rasulullah. Rasulullah membiarkan. Nah, ini jelas. Terkait dengan perbuatan atau perkataan Rasulullah secara langsung. Maka fal idhafatul Rasul ta'ti sharihan fahadi sunatun sharihatun. Penyandarnya kepada Rasulullah ini jelas. Jelas ini perbuatan atau perkataan atau akhlak Rasulullah. Nah, ini dinamakan sunnah sharihah. Sunnah yang jelas. Ini yang pertama. Yang kedua as-sunnah ad-dhamniyah. Sunnah ad-dhamniyah. Sunnah yang merupakan ad-dhamniyah semacam kandungan. Kandungannya kandungan sunnah. Wa hiya sunnatun taghibu an adhani ba'dhin nas. Ini sunnah yang hilang dari benak banyak sebagian orang. Sebagian orang. Hilang dari benak sebagian orang. Yakni oleh sebagian orang ini dianggap bukan sunnah, dianggap bukan sunnah. Wa yalati la ya'ti fiha sarihan dzikr rasul, yaitu hadis yang di sana tidak disebutkan secara jelas tentang Rasulullah. Tidak disebutkan bahwa Rasulullah berkata demikian, berbuat demikian, dilakukan demikian di depan Rasulullah dan sebagainya, tidak disebutkan secara jelas demikian. Lakin hukmu sunnah, tetapi hukumnya seperti hukum sunnah al-marfu'ah sharihah, hukumnya disamakan dengan hukum sunnah yang datang dari Rasulullah. Hukumnya disamakan. Padahal tidak ada penyebutan dari Rasulullah bahwa ini perkataan atau perbuatan beliau, tidak. Tetapi dihukumi sama. Marfu. Mahya hadis sunnah. Apakah sih sunnah ini? Nah, yang kedua ini. Ya aqwalu sahabatillati la majalil lirra'yi wal ijtihadi biha. Yaitu perkataan sahabat. Perkataan sahabat dalam perkara yang bukannya medan untuk berpendapat, bukannya medan untuk berijtihad. Ini perkaranya, perkara yang tidak mungkin muncul dari pendapat semata, tidak mungkin muncul dari ijtihad seseorang. Perkaranya, nah, perkataan sahabat yang tidak mungkin kalau itu ijtihad sahabat, tidak mungkin. Atau mungkin atau pendapat sahabatnya tidak mungkin. Misalnya apa? Misalnya perkataan sahabat dalam perkara gaib. Dalam perkara gaib. Nah, perkara gaib tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah. Kemudian Allah mengatakan kecuali sebagian rasul yang diberi wahyu dengan perkara gaib. Maka sahabat bukan rasul. Kalau sahabat menyampaikan perkara gaib, nah, ini tidak mungkin dari pendapat saja atau ijtihad saja, tidak mungkin. Ini perkara gaib. Li annaha ma damat la majlis ra'yi wal ijtihad fiha fa min aina masdaruha wa min aina akhaduha? Akhaduhu minar rasul. Kalau itu perkaranya bukan medannya pendapat, bukan pula medannya ijtihad, dari mana sahabat mengambilnya? Tidak ada lain kecuali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak akan berani berbicara dalam perkara yang mereka tidak punya kemenangan. Bicara tentang perkara gaib misalnya, tidak berani. Jangankan perkara gaib, para sahabatnya ditabayun kadang. Ditanya, misalnya ada seorang mengatakan bahwa ketika ada sahabat mengatakan bahwa surga itu di bawah kilatan pedang. surga di bawah kelihatan pedang. Salah seorang sahabat yang ketika itu mendengar dari sahabat yang berkata demikian, apakah ini darimu ataukah dari Rasulullah perkataan ini? Dia menjawab, bahkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan demikian. Nah, ketika datang Rasulullah, maka sahabat yang tadi bertanya, masih makan kurma beberapa butir. Terlalu lama kalau aku menghabiskan kurma-kurma ini. Maka kurma itu dibuang kemudian langsung maju ke medan tempur untuk mendapatkan surga tadi yang di bawah kilatan pedang. Akhirnya dia terbunuh di medan perang. Nah, ini contoh perkataan sahabat dalam perkara gaib, bahwa surga di bawah kilatan pedang. Di bawah kilatan pedang. Nah, ternyata ketika ditanya, kamu dari siapa? Apa dari kamu sendiri atau dari Rasulullah? Ketika dikatakan Rasulullah, maaf, ini langsung diterima. Langsung diterima. Ini contoh perkataan sahabat. Ini bukan ijtihad. Tidak bisa dikatakan dengan ijtihad masalah surga. Tidak bisa. Maka perkataan sahabat yang demikian itu diambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah qaulu sahabi alladzi lam khalifa lahu fi. Perkataan sahabat yang tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Sahabat berkata suatu perkataan, tidak meriwayatkan dari Rasulullah, tidak meriwayatkan, tapi enggak ada sahabat lain yang menyelisih. Enggak ada yang berkata yang menyelisih perkataan sahabat ini. Hadza aidan hukmu sunnah al-marfu'. Ini hukumnya juga hukum sunnah yang marfu', hukum sunnah yang hukumnya itu seperti datang dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Wa ba'dul ilmi yaqulu hadza ijma'un sukuti. Sebagian ahli ilmu mengistilahkan dengan ijma' sukuti. Ijma' dengan diam. Diamnya sahabat yang lain atas perkataan ini. Nah, dianggap para sahabat yang lain itu menyepakati perkataan ini. Menyepakati. Jadi enggak ada seorang sahabat yang menyelisih, dianggap sebagai ijma' sukuti. It inna sahabiyya kinama yaqulu al-qawla wa yasqutu anil inkari sahabah al-akharun fa inna hadza dalun ala dalun anna qala hadza sahabi sunnah. Sebab tatkala seorang sahabat mengatakan suatu perkataan, kemudian sahabat yang lain diam, tidak mengingkarinya, ini menunjukkan bahwa perkataan sahabat ini adalah sunnah. Soalnya kalau menyelisih sunnah, para sahabat yang mendengar sudah langsung mengingkarinya. Kalau itu bukan sunnah, langsung mengingkarinya. Sahabat saja satu dengan lain saling bertanya, ini dari kamu atau dari Rasulullah? Ditanya demikian. Nah, ketika tidak ada yang mengingkari, nah, otomatis ini disepakati oleh sahabat yang lain. Nah, sehingga termasuk sunnah. Imma inal sunnah sharihah fi hadzal muwafaqah au annahu hasala ala tarjatil hujjah fi muwafaqati sahabah fa sarah hukmu hukmul ijma' sukuti. Entah bisa dikatakan sebagai sunnah sharihah dengan penyepakatan sahabat yang lain ini, karena kalau sahabat sudah sepakat sudah bisa dikatakan sunnah sharihah, karena otomatis ini adalah ajaran Rasulullah. Otomatis kalau bukan dari Rasulullah, sahabat tidak akan diam, tidak akan diam. Jangankan perkara-perkara yang besar, semacam wudhu, semacam wudhu. Nah, ketika Ibnu Mas'ud wudhu kok apa menyampaikan ketika membasuh tangan atau lengan itu sampai ke lengan atas. Ditegur, ini wudhu macam apa ini? Ditegur kayak gitu. Nah, ketika ditegur oleh sahabat, Ibnu Mas'ud mengatakan, loh, ternyata kamu di sini tak? Artinya Ibnu Mas'ud ya, merasa itu sesuatu yang dianggap pantas untuk ditegur. Pantas untuk ditegur. Ini contoh. Suatu perbuatan ketika enggak ada kesepakatan sahabat, enggak cukup untuk dikatakan sebagai sunnah. Enggak cukup dikatakan sebagai sunnah. Tapi kalau para sahabat diam, mengetahui perbuatan sahabat yang lain, semuanya diam, enggak mengingkari. Nah, ini berarti para sahabat yang lain menyetujui bahwa itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dari sisi ini dikatakan sunnah sharihah. Au annahu hasala ala darajatil hujjah bi muwafaqati sahabah. Atau kalau tidak dikatakan sunnah sharihah, bisa jadi dia adalah suatu yang mencapai derajat hujjah. Mencapai derajat hujjah, bisa dikatakan hujjah dengan sebab penyepakatan sahabat. Sahabat menyepakati, ya sudah, ini hujjah. Walaupun enggak dikatakan sunnah secara sharih, tetapi tetap disepakati ini sebagai dalil. Sebagai dalil. Sebagai contoh, diriwayatkan bahwa Ibnu Umar kalau sholat id dalam setiap takbirnya angkat tangan Allah Akbar, Allah Akbar, nah, angkat tangan, diriwayatkan demikian. Sementara para sahabat gak ada yang ingkari, gak didapati ada sahabat yang ingkari. Nah, ini bisa mencapai derajat hujjah. Karena apa? Karena penyepakatan sahabat terhadap perbuatan tersebut. Diamnya para sahabat dianggap sebagai menyepakati. Fasara hukmuhu hukmal ijma' sukuti. Sehingga hukumnya seperti hukum ijma' sukuti. Ijma' dengan diamnya para sahabat yang lain. Ini contoh. Yang berikutnya adalah qaulu sahabi fi asbabi nuzulil Qur'an Al-Karim. Perkataan sahabat terkait dengan sebab turunnya ayat Al-Qur'anul Karim. Terkait dengan sebab turunnya ayat asbabun nuzul. Para sahabat bicara tentang asbabun nuzul. Hadza aidan hukmu sunnah al-marfu'ah. Ini hukumnya juga hukum sunnah marfu'ah. Hukum sunnah yang marfu. Idza kanat sighatul lati abara fiha an sababun nuzul sighatun sharihah. Jika bentuk penyampaian tentang sebab nuzulnya ayat ini jelas tegas bentuknya, lafadznya tegas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ini, ayat ini turun berkenaan dengan sebab itu. Sebagai contoh, ada sahabat yang menyatakan tentang turunnya surat At-Taubah yang melarang nabi dan orang-orang mukmin mendoakan istighfar bagi orang musyrik yang mati dalam surat At-Taubah 113, tidak salah. Makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru. Tidak pantas bagi seorang nabi, bagi nabi dan orang-orang mukmin untuk mintakan ampun buat orang-orang yang musyrik. Tidak pantas. Nah, kemudian dikatakan kanat nazalat fi Abi Thalib. Dia katakan ini ayat turun berkenaan dengan Abu Thalib. Berkenaan dengan Abu Thalib. Ini kejadian tentang Abu Thalib mati. Rasulullah hendak memintakan ampunan, hendak mensolati, hendak memintakan ampunan. Nah, maka kata Rasulullah, wallahi la astaghfirunallaha laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan mintakan ampunan wahai pamanku kepada Allah buatmu selama aku tidak dilarang. Nama aku tidak dilarang. Nah, kemudian sahabat mengatakan, maka turun ayat tersebut. Ini contoh. Sehingga ketika sahabat berkata demikian ini tentang turunnya ayat berkenan dengan hal tersebut. Nah, maka perkataan sahabat ini hukumnya hukum marfu. Karena apa? Karena sahabat tahu kapan turunnya, waktu turunnya. Tahu. Kali seperti perkataan hadza kaza fa anzalallahu kaza fa inna hadza sariqun an fi anna hadhil waqi'ah khaslat fi zaman rasul. Kata seperti dikatakan oleh sahabat bahwa terjadi demikian, maka Allah turunkan ayat ini. Nah, maka ini menunjukkan secara tegas bahwa kejadian tersebut terjadi di masa Rasulullah. Terjadi di masa wahyu masih turun. Karena apa? Ini terkait dengan turunnya ayat. disebutkan demikian, terjadi demikian, maka Allah turunkannya demikian. Nah, berarti ini kejadiannya ketika Rasulullah masih hidup. Nah, ini sunnah perkataan sahabat dalam masalah sebab turunnya ayat, ini adalah sunnah yang sharih. Sunnah yang sharih. Yang keempat, yang terakhir. Qaulu sahabi fi tafsiri ma fihi. Perkataan sahabat dalam menafsirkan riwayat yang dia sampaikan. Kadang salah sahabat menyampaikan suatu hadis, riwayat. Nah, kemudian sekaligus menyampaikan tafsirnya. Menyampaikan penjelasannya, tafsirnya. Maka perkataan sahabat dalam tafsir berkenan dengan tafsir apa yang diriwayatkannya, ini termasuk sunnah yang hukumnya marfu. Faina sahabiyya kinama samil hadis min Rasul alima bil qara'in allati hafat hadil hadis. Karena seorang sahabat tatkala dia mendengar hadis dari Rasulullah, mendengar langsung, maka sahabat ini mengetahui qarinah, indikasi-indikasi atau hal-hal yang menyertainya yang mengelilingi perkataan dalam hadis ini. Perkataan dalam hadis ini. Ini hadis Rasulullah bicara tentang apa? Nah, sahabat yang mendengarnya tahu. Yang mendengarnya tahu. Ketika dia menyampaikan penjelasannya, maksudnya hadis ini demikian-demikian. Nah, ini sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah, yang mengetahui kejadiannya, kenapa Rasulullah berkata demikian, dibanding sahabat yang lain, lebih tahu sahabat yang mendengar langsung ini. Fa tafsiru lima yarafi anil Rasul muqaddamun ala kalami gharihi. Maka penafsiran dia terhadap perkataan Rasul yang dia riwayatkan tadi lebih dikedepankan, didahulukan daripada perkataan sahabat yang lain. Sahabat lain juga mendengar hadis, tetapi mendengarnya lewat sahabat, sehingga dia orang kedua setelah sahabat yang mendengar langsung. Nah, maka penjelasan dari sahabat yang langsung mendengar dari Rasulullah ini lebih didahulukan. Kenapa? Lebih tahu, lebih mengetahui kenapa Rasulullah berkata demikian, terkait dengan apa. Ini disilakan dengan asbabul wurud. Sahabat yang menyampaikan lebih mengetahui asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis tersebut. Balla alal aslafi ayakuna hadal fahmu awil makna ladhi fasrafihi al hadis yaglibu ala dhani anahu istafadahu minar Rasulullah SAW. Bahkan barangkali secara asal bahwa pemahaman dia terhadap hadis atau terhadap makna hadis yang dia tafsirkan hadis dengan pemahaman dia itu, maka dugaan kuat bahwa dia ngambil tafsirnya itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi demikian. Cuma ketika menyampaikan tafsirnya, dia tidak mengatakan Rasulullah berkata demikian. Dia hanya mengatakan kata Rasul yang pertama, perkataan yang kedua tidak dikatakan bahwa ini dari Rasulullah. Bisa jadi demikian. Artinya dia tetap ngambil pahamnya itu dari Rasulullah. Ini dugaan kuatnya. Nah, ini penafsiran sahabat terhadap hadis yang diriwayatkan. Ini juga termasuk sunnah. Termasuk sunnah yang marfu, sunnah yang marfu'ah. Wa dila anwa'un tam dari jutah tasunati al-damiyah titagibu an adhanin ba'din nas. Ini macam-macam sunnah yang empat ini tadi yang masuk di bawah istilah sunnah dhamniyah, ini hilang dari pemahaman sebagian orang, dianggap bukan sunnah. Walakin ahli hadis min athinas tanabuhan laha. Tapi ahli hadis adalah orang-orang yang paling menyadari masalah ini, paling tahu masalah ini. Nah, ini termasuk hukum sunnah yang marfu, walaupun perkataan sahabat atau penjelasan sahabat. Lidzalika tarahum idza alaful ajza al haditsnya yuridunal hadits al marfu' wal athar al mauquf. Oleh karena itulah kamu lihat mereka para ahli hadis tatkala mereka menulis juz-juz kitab hadis, juz-juz kitab hadis, maka mereka membawakan dua model hadis, yaitu yang satu hadis marfu, yakni perkataan Rasul, perbuatan Rasul ini hadis marfu. Yang kedua asar mauquf, asar mauquf. Mauquf yakni hanya sampai pada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Dua-duanya dibawakan. Nah, ini asar mauquf. Maka oleh ahli hadis, karena dianggap sebagai apa? Sunnah. Walaupun sampai pada sahabat, tidak sampai kepada Rasul secara secara sharih tetap dianggap sebagai sunnah. Li'anna hala takhlu min an tatadammana adalah ta'ala syarah ila sunati ila sunatina sunan. Sebab tidak luput, tidak kosong bahwa hadis-hadis atau asar-asar maqab itu mengandungi dalil dan isyarat yang sampai kepada sunnah di antara sunnah Rasulullah SAW. Waliyada ala talibil ilmi ayas yusammira an sa'a an sa'idihi lil itina'i bil waridi anis sahabah fi masalil ilmi wahadal janib yaqofi kusurun min jihatin. Maka itulah bagi para talibil ilmi adalah terus menerus menyingsingkan lengannya dengan berikan perhatian yang datang dari para sahabat dalam masalah ilmu. Harus tetap diberi perhatian yang besar. Jangan istilah ini cuma mauquf. Ya. Kemudian memang dalam istilah hadis, dalam istilah masalah hadis mauquf termasuk hadis yang dhaif. Ya. Memang dhaif kalau dikatakan ini perbuatan Rasul atau perkataan Rasul. Dari sini dikatakan dhaif. Tapi kalau jelas ini perkataan sahabat, perbuatan sahabat, nah, harus dimasuk, diteliti dulu. Ada enggak sahabat yang menyelisihi? Yang pertama. Atau masalah apa ini yang datang di sahabat? Perkara yang merupakan perkara ijtihadiyah, perkara yang bisa diterima pendapat ataukah tidak? Atau kalau perkara gaib atau yang lain, misalnya. Nah, ini harus diteliti. Kalau bila ilmi, harus jeli dalam masalah ini. Karena banyak orang terjatuh atau banyak terpeleset dalam masalah ini. Ya, di antaranya yang pertama, tidak kebanyakannya tidak memberikan perhatian antara yang sahih dan yang dhaif. Ya. Maka hadis mauquf, hadis yang sampai para sahabat kadang disilakan dengan sahih mauquf. Sahih mauquf. Ada yang disediakan mokof saja. Mokof, nah, kalau mokof saja, diteliti, ini sahih apa enggak sanadnya. Kalau dipastikan sahih mokof, maka dipastikan sampai pada sahabat. Ini tinggal dimasukkan ke dalam empat jenis tadi, masuk yang mana. Yang kedua, ada mutakhnikul sahabi fil masalah. Tidak menyendirikan perkataan sahabat dalam suatu permasalahan. Enggak disendirikan. Nah, ini kadang, masih butuh, ini perkataan sahabat masih butuh. Masih butuh hadis Rasulullah. Kadang orang demikian, tidak cukup. Ketika dapatnya perkataan sahabat, ya sudah cukup dulu. Selama belum mendapati yang lain, dipegang dulu perkataan sahabat. Dipegang dulu. Astalis al-hudumu ala nisbatil qawli ila sahabi qabla takhirin ingkana akhara al-qawlaini lahu awla. Yang ketiga, terkadang yang terjadi adalah tidak mau menisbatkan perkataan sahabat ini kepada sahabat. Tidak mau. Sebelum menyendirikan hadis ini, kalau ternyata akhir di antara dua pendapat yang ada itu berpihak padanya ataukah tidak. Nah, kalau berpihak baru dikatakan, ini perkataan sahabat. Kalau enggak berpihak, ini bukan perkataan sahabat. Kadang demikian. Nah, ini ketergelinciran dalam masalah ini. Pada ma'arafat tari wasana sunnah wa aksama sunnah nadkuru lakum ma'ala'ana fadlati ba sunnah. Setelah kita mengetahui definisi sunnah dan macam-macam sunnah, nah, kita akan sebutkan sekarang keutamaan ittiba sunnah wa samaratil lati yazni hal muslim idza taba sunnat rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buah-buah yang bakal dipetik oleh seorang muslim jika dia istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berikutnya kita baru masuk pada keutamaan ittiba sunnah dan buah-buahnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang inti dari pembahasan ini adalah fadlu ittiba sunnah. Apa keutamaan kita ittiba sunnah dan apa buahnya yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Simul dalam kitabnya ini. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Mungkin sampai di sini pertemuan kita siang hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan taufik kepada kita untuk bisa memahami dengan baik, dan Allah jadikan sebagai ilmu yang nafi', yang membuahkan akidah yang as-sahihah, niat yang ikhlas, dan amal ibadah yang benar, yang diterima di sisinya sebagai ibadah yang ikhlas, yang diberi pahala sebagaimana dijanjikannya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.